para nabi, lalu memilih manhaj dakwah yang lain. Seperti yang saya jelaskan di sini, bahwa manhaj dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam semuanya sama, yaitu mereka semuanya memulai dakwah mereka kepada tauhid. Semua nabi, semua rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka semuanya sama, mereka semuanya memulai dakwah mereka dengan tauhid. Semuanya mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, mengajak manusia untuk mengesakan Allah, mengajak manusia untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah SWT. Ini dakwah. Jadi harus semua da'i memulai dakwahnya dengan itu dan terus mendakwakan dakwah tauhid sampai akhir hayatnya. Bukan berarti kalau disebutkan tentang dakwah tauhid dia tidak menjelaskan tentang bagaimana cara berwudu, bagaimana tentang cara sholat, bagaimana puasa, bagaimana zakat, tetap dijelaskan. Tapi yang pokok, yang dasar, yang paling penting dalam dakwah ini, itu tauhid. Maka dakwah itu harus kita mulai dari yang aham fal muhim. Yang aham itu dakwah tauhid. Baru kemudian yang lainnya. Yang nanti saya akan bawakan dalil-dalilnya tentang masalah ini. Jadi para dai, para ustaz, para kiai, para ulama enggak boleh menyimpang dari manhaj dakwah para nabi, yaitu memulai dakwah dengan tauhid dan mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini paling penting dari semuanya. Dari semua dakwah ini yang paling penting. Seandainya ada problem-problem umat yang besar yang kita hadapi, tetap mulainya dakwah dengan tauhid. Umami problem umat, bahwa di umat ini ada orang-orang yang mereka menyimpang dari jalan yang lurus, tetap kita mulai dengan dakwah tauhid. Ada yang melanggar dosa besar banyak, orang berzina, orang liwat, berjudi, riba, minum khamar, narkoba, dan yang lainnya, perbuatan dosa besar, tetap mulai dakwah dengan tauhid. Karena dari semua dosa besar ada dosa yang paling besar. Apa dosa paling besar? Syirik. Allah mengatakan, Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik kezaliman yang amat besar. Makanya ini dulu yang harus didakwakan sebelum yang lain. Bukan problem umat itu enggak penting-penting semuanya, tapi yang pokok ini dulu. Seperti itu, mau makan penyakit, ada berbagai macam penyakit. Mana penyakit yang paling kronis, yang paling berbahaya? Itu dulu diobati. Jadi ini, umat ini sudah jauh dari Islam. Sudah banyak penyakitnya. Maka penyakit yang paling besar adalah mereka menyimpang dari siratul mustaqim dan mereka berbuat kesyirikan. Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ini penyakit yang paling besar. Ini dulu yang harus didakwakan. Makanya saya sebutkan di sini, berdasarkan tinjauan dari sudut agama dan akal, tidak boleh seorang dai menyimpang dari manhaj dakwah para nabi lalu mereka memilih dakwah yang lain. Kenapa? Yang pertama, manhaj dakwah para nabi alaihimussalatu wassalam lah jalan yang paling lurus yang ditetapkan oleh Allah kepada seluruh nabi dari pertama sampai terakhir. Jadi jalan dakwah para nabi semuanya sama dan mereka berada di atas siratal mustaqim. Makanya ketika nabi-nabi mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah, mereka sebutkan bahwa ibadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, ini merupakan siratal mustaqim. Antum lihat di dalam surah Ali Imran, ini ada berapa ayat ya, Allah sebutkan ketika Nabi Isa alaihi salatu wassalam mendakwakan kaumnya. Isa alaihi salam mengatakan di dalam surah Ali Imran di ayat 51, Allah menyebutkan, inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadha siratu mustaqim. Sesungguhnya Allah Rabbku dan Rabb kalian, maka beribadah kepada Allah, artinya mentauhidkan Allah, inilah jalan yang lurus. Jadi jalan yang benar, jalan yang lurus itu jalan mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Jadi para nabi, para rasul demikian dakwahnya, dari yang pertama sampai yang terakhir, jalan yang lurus. Jadi ketika menyebutkan innallaha rabbi wa rabb, innallaha rabbi wa rabbakum fa'budu hadha siratu mustaqim, disebutkan ini jalan yang lurus, hadha siratu mustaqim, innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siratu mustaqim. Jadi ketika Nabi Isa menjelaskan kepada kaumnya tentang tidak bolehnya beribadah kepada selain Allah, apalagi menyembah dirinya, Isa AS mengatakan innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siratu mustaqim. Ya, tauhid ini jalan yang lurus. Yang kedua, sesungguhnya para nabi benar-benar telah berpegang teguh dan mempraktekkan manhaj tersebut. Hal itu jelas menunjukkan kepada kita bahwa masalah manhaj bukan termasuk masalah ijtihad. Arti manhaj, berjalan di atas jalan yang lurus ini bukan masalah ijtihad. Karena Allah sudah gariskan kepada semua nabi, semua rasul alaihi wasallam untuk menempuh jalan ini, yaitu memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid. Semua nabi, semua rasul, enggak ada nabi-nabi yang menyimpang dari dakwah ini. Kalau antum mau lihat lagi, antum lihat di surah Al-A'raf, Allah menyebutkan, dan surah-surah yang lain Allah menyebutkan tentang dakwah para anbiya wa rasul alaihi wasallam. Semua memulai dakwahnya dengan tauhid. Semua nabi, semua rasul alaihi musallatu wassalam memulai dakwahnya dengan tauhid. Ketika Allah mengutus Nabi Nuh alaihi wasallam dan nabi-nabi sesudahnya, itu mendakwakan dakwah tauhid. Antum lihat dari mulai ayat 59 di surah Al-A'raf. Allah berfirman, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu inni akhafu alaikum adaba yawmin azim. Sungguh kami telah utus Nabi Nuh alaihi wasallam kepada kaumnya, maka Nuh berkata, wahai kaumku, beribadah kalian kepada Allah, tiada ilah yang lain selain Allah, sesungguhnya aku khawatir kepada kalian azab pada hari yang besar, itu hari kiamat. Antum perhatikan di sini, Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah, maksudnya mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Dan setelah itu Nabi Nuh mengatakan, sesungguhnya aku takut kepada kalian azab yang besar pada hari yang besar, itu hari kiamat. Arti dalam dakwah, ketika kita menjelaskan tentang tauhid, kita juga menjelaskan kepada mereka, kalau kalian menyimpang dari tauhid, Allah akan azab kalian, Allah akan siksa kalian di dunia maupun di akhirat. Nabi Nuh menyebutkan tentang azab yaumin azim, azab di hari yang besar, yaitu di hari kiamat. Kemudian di ayat 65, kemudian di ayat 65-nya di surah Al-A'raf, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Dan kepada Ad, kepada kaum Ad kami utus saudara mereka, yaitu Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Itu Nabi Hud berkata, wassalam, wahai kaumku, beribadah kepada Allah, maksud beribadah kepada Allah yaitu mentauhidkan Allah, enggak ada Tuhan yang lain melainkan hanya Allah. Afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Maksudnya, kenapa kalian tidak mentauhidkan Allah SWT? Ya, takwa, inti dari takwa adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Saleh di ayat 73-nya, wa ila thamuda akhahum saliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Dan kepada kaum Tsamud kami utus saudara mereka, yaitu Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Nabi Saleh berkata, wahai kaumku, beribadah kepada Allah, tiada ilah yang lain melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya seperti itu. Ya, anbiya wa rusul alaihi salam mendakwakan dakwah tauhid. Kemudian setelah itu mereka memberikan ancaman. Kalau mereka menyimpang, mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah telah mewajibkan kepada rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk meneladani dan menempuh manhaj para nabi, dan kita wajib mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah telah menyebutkan tentang para anbiya wa rasul dalam surah Al-An'am. Kemudian setelah menyebutkan tentang para rasul itu, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti nabi-nabi dan rasul. Antum lihat di surah Al-An'am di ayat 84 dan seterusnya, setelah Allah menyebutkan tentang para anbiya wa rasul alaihi salatu wassalam, Allah sebutkan nama-nama mereka. Kemudian di ayat 88-nya Allah menyebutkan dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadi, di surah Al-An'am surah yang ke-6. Setelah Allah menyebutkan nama-nama nabi-nabi alaihi wasallatu wassalam, kemudian Allah berfirman dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadi walau asyraku lahabit anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah yang Allah tunjuki dengannya siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Kalau seandainya mereka para anbiya wa rasul itu berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan hapuskan seluruh amal mereka. Kalau seandainya semua nabi berbuat syirik, Allah akan hapuskan semua amal mereka. Ulaika alladziina aatainahumul kitaaba wal hukma wan nubuwwah fayakfur biha haula'i faqad waqalna biha qauman laysu bikabiha bikafirin. Mereka adalah orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, hukum dan kenabian. Kalau seandainya mereka kufur, maka Allah gantikan dengan kaum yang lain yang mereka tidak kafir. Kemudian setelah itu Allah berfirman lagi, ulaika alladzina hadallahu fabihudahum muqtadi. Mereka itulah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Para nabi dan para rasul ini mendapatkan petunjuk dari Allah, dan mereka mendakwakan semua dakwah tauhid, dan mereka melarang dari berbuat syirik. Kemudian fabihudahum muqtadi. Tapi huda muqtadir, hendaklah dengan petunjuk mereka kamu ikuti jejak mereka. Allah berfirman kepada siapa di sini? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan petunjuk mereka kamu ikuti para nabi itu. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti jejaknya para nabi dalam mendakwakan dakwah tauhid dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kemudian setelah itu Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada mereka, "Qul la as'alukum 'alaihi ajra in huwa illa dzikra lil 'alamin." Katakanlah, sesungguhnya aku tidak minta upah kepada kalian dari dakwahku ini. Ya, para nabi dan rasul enggak minta upah. Enggak minta balasan dari apa yang mereka dakwahkan. Sesungguhnya dakwah ini merupakan peringatan bagi sekalian alam. Ya, dakwah itu harus dilakukan ikhlas semata-mata karena Allah, enggak boleh mengharapkan sesuatu dari manusia. Kemudian yang keempat, di sini disebutkan karena kesempurnaan konsep dakwah para nabi alaihissalatu wassalam tergambar dalam dakwah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, maka Allah merintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti manhaj Nabi Ibrahim. Allah juga memerintahkan umat Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim AS yang hanif. Ini Allah firmankan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Antum bisa lihat dalam surah Ali Imran, kemudian juga dalam surah An-Nahl. Kita lihat ayat-ayatnya. Artinya semua ini dengan dalil. Maka saya sebutkan keterangannya, dalilnya, supaya betul-betul kita berdakwah ini dengan dalil. Allah berfirman dalam surah Ali Imran di ayat 95, Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah maha benar Allah, dan ikutilah milah Ibrahim yang hanif, dan beliau tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Jadi kita semuanya diperintahkan untuk mengikuti milahnya Ibrahim yang hanif, yang lurus, dan beliau tidak termasuk orang berbuat syirik. Kemudian untuk melihat lagi dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16, di ayat 123 surah An-Nahl surah 16 ayat 123. Jadi setelah Allah menyebutkan tentang Ibrahim alaihissalam di ayat 120 sampai 122, kemudian di 23-nya Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk mengikuti milah Ibrahim. Di 120-nya Allah berfirman, "Inna Ibrahima kana ummatan qanita lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Syakiran li'an'ami ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin." ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam, umat di sini itu imam, yang dia beribadah kepada Allah terus menerus, yang lurus, yang mentauhidkan Allah, dan dia tidak pernah berbuat syirik kepada Allah, bersyukur kepada semua nikmat-nikmat Allah. Artinya bersyukur kepada Allah atas semua nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepadanya. Allah pilih dia, Allah tunjuki Ibrahim diisi dengan ruh, dengan tauhid. Kemudian saya tambahkan lagi tiga contoh yang lain. Jadi bukan berarti bahwa kita tidak menjelaskan tentang masalah fikih kepada umat tentang syariat. Kita jelaskan, tapi yang pokok yang harus kita dakwakan adalah dakwah tauhid. Itu yang paling pokok. Karena itu yang mereka akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti tentang tauhid ini. Saya tambahkan juga contoh lagi, itu contoh tentang sholat. Rasulullah mengajarkan sholat kepada kita dengan praktek yang nyata. Andai kata ada kelompok yang mengubah tata cara sholat Rasulullah, maka apakah sholatnya itu benar dalam Islam? Gak benar. Sholat, kita mulai sholat ini dengan takbiratul ihram, kemudian setelah itu kita baca iftitah, kemudian kita ta'awud, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian surah, ruku, i'tidal, kemudian sujud, duduk, dan seterusnya sampai akhir. Sekarang kalau ada orang merubah, dirubah sholatnya dimulai dengan salam dulu, setelah salam kemudian baru dia tasyahud, setelah tasyahud dia sujud, setelah sujud baru bangkit lagi ruku. Sholat seperti ini benar atau tidak? Tidak benar dan tidak sah sholatnya. Batal sholatnya. Ini contoh tentang sholat. Begitu juga tentang dakwah. Dakwah gak bisa dimulai, orang mulai dakwah dengan masalah politik. Atau dakwah masalah ekonomi. Atau dakwah dimulai dengan masalah yang lainnya. Dengan problem-problem yang masyarakat. Gak bisa. Dakwah seurut dari awal. Bagaimana nabi-nabi memulai dakwah? Memulai dakwah dengan apa? Dengan tauhid. Enggak dimulai dengan yang lain. Umumnya orang beralasan kan kondisi umat zaman nabi-nabi terdahulu dengan sekarang beda. Tapi ingat, semua problem sekarang atau zaman dahulu semua sama problemnya. Dan penyelesaiannya pun sama. Karena siapa yang menciptakan? Allah SWT. Dan Allah Maha tahu. Maka nabi-nabi dan rasul-rasul memulai dakwah dengan tauhid. Tetap aja problemnya apa aja umat itu problemnya, tetap dakwah itu harus dimulai dengan tauhid. Karena yang harus diperbaiki oleh manusia pertama kali tentang apa dulu? Masalah di luar manusia atau dalam diri manusia yang diperbaiki? Dalam diri dulu. Persoalan yang paling besar yaitu berkaitan dengan apa yang tersaram dalam hati manusia ini. Kesyirikan harus dibersihkan dulu. Kalau ini baik hati manusia, baik gak seluruh tubuhnya? Baik. Yang kata Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salah jasadu kullu wa idza fasadat fasad jasadu kullu ala wa il qalbu. Ketahui dalam tubuh manusia cukup daging. Kalau dagingnya baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau dagingnya jelek, jelek seluruh tubuhnya. Ketahui lagi gumpal daging itu hati. Bersihkan dulu ini, perbaiki. Perbaiki dulu. Dari berbagai macam kesyirikan. Syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Syirik yang kecil Nabi contohkan apa? Riya. Harus bersihkan. Kalau enggak diterima ibadahnya Allah Taala. Jadi ini harus perhatikan. sholat aja kalau orang merubah sholat itu, ya rusak sholatnya, gak diterima oleh Allah. Begitu juga dakwah, kalau dakwah dirubah, gak diterima dakwahnya oleh Allah, karena dia menurut pikirannya dan perasaannya, oh dakwah saya ini begini yang baik. Dia mulailah ceramah yang sifatnya tematik supaya orang senang. Kemudian kata si dai, kan kita mulai dulu yang seperti ini, gak bisa langsung. Yang mengatakan gak bisa langsung itu siapa? Kan pendapatnya dia yang picik. Anbiya wa rusul SAW sudah memulai dakwah ini dengan tauhid. Nah, kita mulai dengan tauhid, gak bisa dengan yang lain. Jadi jangan menurut pikiran kita, perasaan kita, oh ini baik menurut kita. Ini menyalahi Quran, menyalahi sunnah. Dan batal dari dakwah ini. Kalau sholat aja batal, dakwah juga batal. Menyimpang dari jalannya para nabi. Dan bisa sesat dan menyesatkan umat dakwah ini. Yang kedua, contoh yang lain, haji. Rasulullah SAW telah mengerjakan haji dan mengajarkan manusia tentang manasik haji. Maka jika ada jamaah yang mengendaki adanya perubahan terkait dengan manasik haji, maka apakah hajinya itu adalah haji yang dibenarkan dalam Islam atau justru merusak ibadah haji? Ya pasti rusak. Haji sudah Allah tentukan dan juga Nabi sudah menentukan. Umpamanya tentang wukuf di Arafah. Wukuf ya tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau orang ingin merubah wukuf di Arafah tanggal 9, penuh orang dirubah tanggal 7. Sah enggak hajinya? Enggak sah hajinya. Atau tawaf ifadah. Tawaf ifadah dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 10 setelah dia wukuf di Arafah, kemudian bermalam di Muzdalifah, kemudian setelah itu dia ke Mina melempar jumrah, kemudian menyembelih, kemudian dia mencukur, kemudian dia berangkat ke Mekah untuk tawaf ifadah. Kalau dia rubah, kalau tawaf itu tanggal 10 penuh, dirubah. Yang masih kosong tanggal berapa? Tanggal 7 atau tanggal 8. Enggak sah haji. Enggak sah. Atau menyembelih. Menyembelih itu dilakukan pada tanggal 10. Menyembelih haji. Orang menyembelih tanggal 1, ya enggak sah. Jadi harus ketentuan syariat yang harus dilaksanakan. Sama seperti juga tawaf, sa'i dan yang lainnya harus sesuai dengan syariat. Ibadah haji kalau enggak sesuai dengan contoh Nabi, enggak sah hajinya, enggak diterima oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, dakwah. Dakwah Rasulullah SAW, ini yang terpenting. Rasulullah SAW dakwahnya dengan tauhid, dan demikian pula seluruh Rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah berfirman, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa ijtanibu taghut. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul pada setiap umat untuk menyerukan, kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, dan setiap rasul dakwanya beribadah kepada Allah, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah tagut. Kemudian dalam mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang pasti tetap dalam kesesatan. Maka berjalan kalian di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Ini sudah saya jelaskan bahwa dalam dakwah itu ada dua kaidah yang harus dipegang. Dalam ayat ini, dalam dakwah itu ada dua kaidah. Kaidah harus dipegang seumur hidup kita dalam dakwah. Yang pertama, ani'budullah. Yang kedua, wajtanibut taghut. Yang pertama, ani'budullah. Adalah kalian beribadah hanya kepada Allah saja. Yang kedua, wajtanibut taghut, dan jauhkan semua taghut. Semua yang disembah selain Allah itu jauhkan. Ini merupakan dua pokok, dua tonggak, dua prinsip dalam dakwah. Yang pertama, ani'budullah, yaitu apa? Mewujudkan tauhid, menegakkan akidah yang benar, mengajak umat untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, mengajak umat untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaidah yang kedua, wajtanibut taghut, jauhkan taghut. Perjauhkan semua apa yang disembah selain Allah. Jauhkan semua bentuk kesyirikan. Jauhkan semua jalan-jalan yang membawa kepada perpecahan. Jadi sini yang dimaksud istilah mutawud yaitu tajannubul ahwa wal iftiraq wal bid'ah wa ma ta'ulu ilaihi minasyirki wal kufri wal zulmi wal fisq wal i'rad an dinillah. Artinya jauhkan tawud, maksudnya jauhkan semua hawa nafsu, jauhkan perpecahan, jauhkan semua bid'ah dan juga apa yang membawa kepadanya dari kesyirikan, kekufuran, kezaliman, kefasikan dan berpaling dari agama Allah. Itu yang dimaksud dengan wajtanibut tawud. Jadi di sini kalau kita lihat dakwah mengajak manusia ke jalan Allah itu ada dua tujuan. Yang pertama yaitu menegakkan agama ini, menegakkan akidah, mengajarkan akidah, mengajarkan tauhid, menyebarkan tauhid dan mengamalkan tauhid. Yang kedua yaitu menjaga agama dan akidah ini dari semua yang menyimpang dari jalan Al-Quran dan Sunnah. Kita harus menjauhkan, menjaga agama ini, menjaga akidah ini dengan membelanya dan menjelaskan apa-apa yang menyalahi akidah ini dari segala macam bentuk kesyirikan. Kemudian ayat yang lain, Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya, kalau tadi dalam surah An-Nahl ayat 36, kemudian dalam surah Al-Anbiya di ayat 25 Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya aku, maka beribadahlah kepadaku. Jadi di sini dua ayat ini di surah An-Nahl ayat 36 dan surah Al-Anbiya ayat 25 menjelaskan bahwa semua nabi, semua rasul alaihi wassalatu wassalam, semuanya mereka mendakwakan dakwah tauhid semuanya dan larang dari perbuatan syirik. Begitu juga Nabi Muhammad SAW ketika mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Nabi bersabda kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, Nabi bersabda SAW, "Innaka satati qauman ahla kitabin fa idza ji'tahum fad'uhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa fi tariqin falyakun awwala ma tad'um ilayhi ibadatullah wa fi ukhra ayyuhillallah fa innahum ata'uka lidhalik wa fi riwayatin fa idza 'arafullaha fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alayhim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin fa innahum ata'uka laka fa bidhalik fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alayhim sadaqatan tu'khadhu min aghniyahim fa turaddu 'ala fuqara'ihim فإنهم أطاعوك لك لذلك فإياك وقرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. Sesungguhnya kata Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab. Ahlul kitab ini Yahudi dan Nasrani. Maka ajaklah mereka agar bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak dibeli dengan benar melainkan Allah. Bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Dalam lafaz yang lain, maka yang pertama kali engkau dakwakan kepada mereka agar mereka beribadah hanya kepada Allah saja. Dalam lafaz yang lain, yaitu agar mereka menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Apabila mereka mentaatimu, karena yang demikian dalam satu riwayat disebutkan apabila mereka telah mentauhidkan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa sungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka salat yang lima waktu sehari semalam. Jika mereka mentaatimu karena demikian itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa sungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah, yaitu zakat yang diambil dari orang-orang yang kaya di antara mereka lalu dibagikan orang-orang yang miskin di antara mereka. Jika mereka mentaatimu karena demikian itu, maka jauhilah olehmu harta-harta mereka yang baik. Dan takutlah kamu terhadap doa orang yang dizolimi, karena tidaklah ada hijab antara doa orang yang dizolimi dengan Allah SWT. Di sini Anda perhatikan, yang pertama kali disuruh dakwakan dakwah tauhid, agar mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, dan murid yang lain agar mereka mentauhidkan Allah SWT. Kalau mereka sudah paham, jelaskan tentang sholat. Kalau mereka sudah paham, jelaskan tentang zakat. Kemudian jelaskan tentang pembagian zakat ini diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir miskin dari kaum muslimin. Kita melihat di sini bahwa diberikan kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Jadi Allah mewajibkan zakat itu, sedekah di sini zakat tuqadu min aghniyaim faturaddu ala fuqara'in. Diambil dari orang-orang kaya kaum muslimin dan dikembalikan kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Kemudian Nabi ingatkan, yaitu jauhi harta mereka yang baik, yang berharga. Maksudnya, umpamanya dari harta yang dizakati, umpamanya kambing atau unta. Dari kambing yang mereka miliki, dari 40 ekor kambing, di antara 40 ekor kambing yang mereka miliki ada yang bagus, dikeluarkan satu ekor kambing. Gak boleh kita ambil yang terbaik, yang berharga dari kambing itu ada yang disayangi oleh si pemiliknya. Gak boleh kita ambil yang terbaik. Artinya, biarkan aja si pemiliknya ngasih yang mana dari kambing itu. Itu maksudnya begitu, dari harta yang terbaik itu, yang mereka senangi. Gak boleh kita ambil. Jadi mereka keluarkan zakat, tapi mereka keluarkan dari apa yang ada. Nah, kita gak boleh kemudian memilih yang terbaik dari semuanya yang disayang oleh dia. Nah, di sini yang saya akan jelaskan dari hadis ini, yaitu Nabi menyuruh sahabat Mu'adz bin Jabal untuk memulai dakwanya dengan dakwah apa? Tauhid. Enggak yang lain. Setelah tauhid baru tentang sholat, baru tentang zakat, baru yang lainnya. Di sini dalam hadis ini ada fawaid yang dapat kita ambil, banyak sekali fawaid ini. Itu hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i dan yang lainnya. Di dalam hadis ini faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, hadis Mu'adz bin Jabal ini, disyariatkan mengutus para dai, mengajak manusia kepada Allah. Ini kewajibannya ulil amri. Ulil amri itu diperintahkan untuk mengutus para dai berdakwah di daerah-daerah, di pelosok-pelosok, supaya umat paham tentang Islam ini. Dan yang diutus juga orang yang paham tentang Quran Sunnah. Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal, yang diantara ulamanya sahabat Mu'adz bin Jabal ini. Jadi bukan orang sembarangan yang diutus. Yang kedua, faedah yang kedua, syahadat la ilaha illallah merupakan kewajiban pertama. Jadi syahadat la ilaha illallah merupakan kewajiban pertama dan materi dakwah Islam yang pertama kali disampaikan kepada manusia. Jadi yang disampaikan kalimat la ilaha illallah, dijelaskan tentang mana la ilaha illallah, dijelaskan tentang makna atau rukunnya atau syaratnya atau konsekuensinya, dijelaskan juga tentang mana syahadat Muhammad Rasulullah. Yang ketiga, makna la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Jadi makna la ilaha illallah mentauhidkan Allah dengan mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah dan meninggalkan semua ibadah kepada selain Allah. Yang keempat, seorang kafir tidak dihukumi menjadi muslim kecuali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi orang kafir tidak dihukumi menjadi muslim kecuali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini yang keempat. Yang kelima, tadarruj dalam dakwah. Yang kelima, fawaid yang kelima, faedahnya tadarruj dalam dakwah. Arti bertahap dalam dakwah itu. Jadi membahas dengan masalah yang aham fal muhim, aham yang paling penting kemudian yang penting. Yang keenam, faedah yang keenam, kadangkala seorang berilmu tidak mengetahui makna la ilaha illallah atau dia mengenal makna kalimat tersebut tapi dia tidak mengamalkannya. Kadangkala seorang berilmu tidak mengetahui tentang makna la ilaha illallah, atau dia mengenal makna kalimat tersebut tapi tidak mengamalkannya. Jadi dakwah ini yang didakwakan oleh Mu'adz bin Jabal bukan hanya kepada ahlu kitab aja, kepada semua, termasuk sekarang kita kaum muslimin. Kita tetap mulai dakwahnya dengan dakwah tauhid. Karena apa? Umumnya kaum muslimin tidak paham tentang tauhid atau tentang la ilallah. Kaum muslimin banyak tidak paham tentang la ilallah, tidak paham. Jangankan untuk umumnya kaum muslimin, atau para dai juga harus didakwakan. Bahkan ada kiai-kiai yang juga enggak tahu dia tentang makna la ilallah, tentang rukun la ilallah, tentang syarat konsekuensi la ilallah, enggak tahu mereka. Harus didakwakan. Jadi umat Islam juga banyak yang belum paham tentang makna la ilallah. Mereka mengucapkan kalimat ini tapi enggak tahu. Makanya ini harus diketahui. Diketahui tentang maknanya, diketahui tentang artinya, diketahui tentang konsekuensinya. Maka Allah berfirman, fa'lam annahu la ilallah. Ketahuilah bahwa tidak ilah yang berhak diturunkan oleh Allah. Yang ketujuh, berbicara dengan orang yang berilmu tidak sama dengan berbicara dengan orang yang bodoh. Berbicara dengan orang yang berilmu tidak sama dengan berbicara dengan orang yang bodoh. Karena kalau kita lihat ahlul kitab ini, diantara mereka ada orang berilmu. Ahlul kitab ini kemudian yang kedelapan, wajib seorang dai berdakwah di atas basirah. Wajib seorang dai berdakwah di atas basirah. Mana basirah? Ilmu dan keyakinan, yang sudah kita bahas dalam surah Yusuf ayat 108. Jadi seorang dai dia harus berdakwah di atas basirah, ilmu dan keyakinan. Yang kesembilan, Salat yang wajib 5 waktu itu 5 kali sehari semalam lakukannya. Maka disebutkan di sini, jelaskan tentang salat, yaitu salat yang wajib yang 5 waktu. Kemudian yang 10 tentang zakat, yang ke-11 tentang mustahik zakat. Jadi Nabi setelah menyebutkan tentang zakat, Nabi juga sebutkan tentang mustahik zakat. Disebutkan satu di antara 8 asnaf itu, yaitu orang-orang fuqara disebutkan di sini. Kemudian setelah itu juga fawaidnya, peringatan tidak boleh melakukan kezaliman. Peringatan tidak boleh melakukan kezaliman. Kemudian yang terakhir fawaidnya, bahwa doa orang yang dizalimi itu mustajab. Doa orang yang dizalimi itu mustajab. Nabi menyebutkan di akhir hadis ini, kata Nabi SAW di hadis ini, wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati kepada dakwah yang dizalimi, karena tidak ada hijab antara doa orang dizalimi dengan Allah Taala. Setelah kita lihat di sini, saya sudah jelaskan di sini semua dalil-dalil dan keterangan-keterangan yang menunjukkan apa? Bahwa kita para dai wajib memulai dakwah dengan tauhid, menjelaskan kepada umat tentang tauhid, mengikuti contoh para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau menyalahi manhaj dakwah para nabi, akibatnya sangat fatal. Makanya saya sebutkan, para dai wajib menggunakan kembali akal mereka dan mengubah sikap mereka. Ya, saya sebutkan di sini, para dai wajib menggunakan kembali akal mereka dan mengubah sikap mereka. Kemudian, apakah umat Islam mengambil manfaat dari manhaj yang agungnya dalam memberikan perhatian terhadap masalah-masalah tauhid dan menjadikannya sebagai titik tolak dakwah mereka? Jadi kalau kita lihat perjalanan dakwah ini, ya banyak para dai yang menyimpang dari dakwah para nabi ini, menyimpang dari manhajnya para nabi dan para rasul. Akibatnya fatal seperti yang kita lihat sekarang ini. Maka dakwah ini harus terus kita dakwakan siang dan malam dengan dakwah tauhid, dan terus menerus sehingga umat paham. Dan kalau kita lihat juga kebencian orang terhadap dakwah ini Disebabkan dakwah ini mendakwakan dakwah tauhid. Kebencian orang. Kita ambil contoh, kebencian umat kepada para nabi, para rasul, disebabkan para nabi dan para rasul itu mendakwakan dakwah tauhid, mengingkari semua yang disembah oleh mereka. Mereka menyembah patung, menyembah kubur, menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah yang lain. Para nabi mengingkari penyembahan mereka. Para nabi mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, sehingga para nabi dimusuhi oleh mereka karena dakwahnya para nabi mengajak kepada tauhid. Begitu juga dakwah kita. Dakwah kita, dakwah tauhid. Kalau kita terus menjelaskan tentang dakwah tauhid, melarang umat dari berbuat syirik, melarang umat dari mereka menyembah kubur, menyembah batu, menyembah pohon, memakai jimat dan yang lainnya, mesti mereka enggak suka. Mereka akan memusuhi dakwah ini. Ini sunnatullah. Kalau dakwahnya orang ingin mencari supaya orang enak, senang, enggak dimusuhi, enggak mungkin. Itu bukan dakwah. Yang namanya dakwah yaitu mengajak orang kepada mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Ini tujuan diciptakannya jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia untuk beribadah kepada-Ku. Ya, sampai sini kajian kita. Jadi selesai sudah poin yang ke-82 ini. Jadi, dakwah ini harus kita mulai dengan dakwah tauhid. Enggak bisa dengan yang lain. Harus dengan dakwah tauhid. Ini ketentuan dari Quran, ketentuan dari sunnah, dan sudah dilaksanakan oleh para nabi dan para rasul. Kalau ini dilanggar, pasti akan fatal akibatnya, seperti yang kita lihat sekarang ini. Ya, sampai situ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang kurang jelas, mau ditanyakan, silakan. Banyak orang, artinya dari keluarga itu banyak sekali orang-orang yang berbuat syirik. Bukan yang bertanya aja. Jadi banyak keluarga kita juga yang masih berbuat kesyirikan. Makanya ketika mereka mengadakan acara-acara kesyirikan, enggak boleh kita ikut. Tapi dakwah kita mengajak mereka kepada tauhid harus terus. Enggak boleh berhenti. Harus kita menjelaskan kepada mereka tentang tauhid. Kita memberikan buku-buku yang bermanfaat buat mereka. Kemudian kita mendoakan mereka. Mendoakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Tapi kalau mereka mengadakan acara-acara kesyirikan atau mengajak kita kepada kesyirikan, enggak boleh kita ikut. Tidak boleh sama sekali. Sama juga kalau mereka mengajak kita kepada perbuatan bid'ah, enggak boleh kita ikut. Enggak ada toleransi dalam syirik, enggak ada toleransi dalam bid'ah, enggak ada. Kita harus tegas dalam masalah dakwah ini kepada umat supaya umat ini paham. Bahwa ini enggak boleh, bahwa ini dilarang oleh syariat syirik ini. Tapi tetap kita jalan kepada mereka, silaturahmi kepada mereka tetap karena saudara kita. Tapi bukan dalam acara kesyirikan. Di waktu yang lain yang kita bisa silaturahmi, kita datang kepada mereka, mendakwakan mereka, tapi bukan ikut dalam acara-acara kesyirikan yang mereka adakan. Enggak boleh kita ikut selama-lamanya. Tapi mengancam mereka tetap. Allah berfirman, wa andir ashiratakal akrabin, ancamlah keluarga kamu yang terdekat. Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk mengancam mereka, melarang mereka dari perbuatan syirik, mengajak mereka pada tauhid. Nah, yang lain. Tentang masalah ziarah kubur, itu ada ziarah kubur yang syar'i, ada ziarah kubur yang dia bid'ah, ada ziarah kubur yang syirik. Itu ada beberapa bagian tentang masalah ziarah itu. Jadi kata Asliyat tentang masalah ziarah, kalau ziarahnya dengan tujuan untuk mengingatkan diri kita kepada kematian, ini ziarah yang syar'i. Jadi ziarah kubur pada asalnya masyru', disyariatkan. Tujuannya apa? Yang pertama, mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Yang kedua, mendoakan mereka. Yang ketiga, yaitu kita mengambil manfaat, yaitu kita ingat kepada mati dan ingat kepada akhirat, dan juga melembutkan hati kita. Ini tentang ziarah kubur. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu ziarah kubur yang bid'ah. Seperti apa ziarah kubur yang bid'ah? Yaitu orang datang ke sana untuk mengirimkan bacaan, baca Al-Fatihah, Yasin, baca Quran di sana. Ini enggak ada contoh dari Nabi sana. Atau sengaja berdoa di sana supaya doanya makbul di dekat kuburan orang tua. Ini juga bid'ah. Atau membangun kubur. Nanti kepada yang bertanya, itu bisa lihat poin yang ke-53. Di poin ke-53 saya sudah bahas tentang ziarah kubur. Jadi ziarah kubur yang syar'i, yang syariatkan. Yang kedua, ziarah kubur yang bid'ah. Artinya dia berdoa di situ kubur. Dia enggak minta kepada penghuni kubur, tapi dia berdoa di situ. Karena dianggap kalau berdoa dekat kuburan orang tua atau dekat kuburan wali, makbul doanya. Ini bid'ah. Ini yang bid'ah. Termasuk juga membangun kubur, menyemen kubur, menulis namanya dan segala macam. Ini termasuk yang bid'ah. Yang dilarang. Itu ada di halaman 440 di buku ini. Kemudian yang ketiga, ziarah kubur yang syirik, yang bertentangan dengan tauhid, mempersembahkan satu macam ibadah kepada penghuni kubur. Jadi minta tolong kepada penghuni kubur, minta dipenuhi hajatnya supaya dimudahkan urusannya, supaya naik jabatannya, supaya dimudahkan jodohnya, supaya lancar rezekinya dan yang lainnya. Ini syirik. Ziarah-ziarah kubur ke wali songo atau kuburan tertentu dengan minta kepada mereka, ini syirik. Ini perbuatan syirik. Dan ini perbuatan syirik, dosa besar yang paling besar. Jadi enggak boleh, seperti yang tadi ditanyakan itu, ziarah-ziarah kubur yang syirik itu minta kepada mereka itu, kepada penghuni kubur, ini perbuatan syirik. Itu minta bantuan kepada mereka, minta pertolongan kepada mereka, tawaf, minta syafaat kepada mereka. Kemudian menyembelih binatang dan bernazar untuk mereka, ini semuanya syirik. Karena ini termasuk memalingkan ibadah kepada selain Allah. Nah, yang lain. Itu nanti yang bertanya tolong dibaca lagi tuh ya. Poin ke-53 tentang ziarah kubur. Nah. Baik, kita terima kasih atas jawabannya. Dan berikutnya masih kami bacakan pertanyaan dari Ustaz singkat, pertanyaan ketiga dari saudara kita yang bertanya. Ustaz, ada seseorang yang dahulunya dia berkumur dan melakukan perbuatan syirik. Kemudian dia ingin bertobat dari kembali kepada tauhid. Apakah dia harus mengucapkan atau berikrar dua kali syahadat di banyak orang atau di depan banyak orang? Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakallahu khair. Ya, kalau ada orang yang dia telah berbuat kesyirikan dan syirik ini syirik akbar yang dia lakukan, kemudian terus dia melakukan demikian, kemudian ada yang diingatkan, ada orang mengingatkan dia bahwa ini perbuatan syirik, membatalkan syahadat, karena di buku ini di syarah akidah juga dijelaskan oleh para ulama tentang pembatal-pembatal syahadat. Yang pertama kali tentang pembatal syahadat itu syirik. Melakukan perbuatan syirkun akbar. Kalau dia sudah melakukan syirkun akbar, dia wajib bertobat kepada Allah dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya cukup dia ucapkan sendiri dua kalimat syahadat itu, enggak perlu di hadapan orang banyak. Yang penting dia kembali. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Syekh Uzan dalam kitabnya Syarah Kitab Tauhid, beliau menjelaskan dalam kitabnya itu, dan baik dalam kitabnya Al-Mulakhas maupun juga I'anatul Mustafid Syarah Kitab Tauhid, beliau menjelaskan orang yang berbuat syirik batal tentang syahadatnya. Maka dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat lagi, tapi enggak perlu di hadapan orang banyak. Jadi para ulama menjelaskan kalau dia sudah berbuat syirik, menyembah kubur atau tawaf di kuburan atau meminta kepada orang-orang yang sudah mati ini supaya dimudahkan urusannya, ini perbuatan syirik. Kalau sudah diingatkan, dia tahu bahwa ini perbuatan syirik, nah dia wajib bertaubat kepada Allah, kemudian dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Wallahu a'lam. Naam. Berkaitan dengan dakwah yang ada di sana, ya memang kalau kita tinggal di lingkungan orang-orang kafir, ya cobaannya, ujiannya banyak. Yang pertama saya ingatkan kepada ibu, yaitu kalau ibu sudah tahu tentang sunnah, berpegang teguh kepada sunnah. Al-Quran wa sunnah ini merupakan kewajiban yang wajib kita pegang dan jalan selamat, gak boleh kita tinggalkan. Yang kedua, ibu harus belajar terus, cari guru atau ustaz di sana yang bisa mengajarkan tentang Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Itu harus belajar. Sebab bertambahnya kita iman, bertambah keyakinan dengan kita belajar menuntut ilmu. Yang ketiga, yaitu kita berusaha untuk mengamalkan dari apa yang sudah kita ketahui dari Quran wa sunnah ala fahmi salaf ini, mengamalkan. Ibu sibukkan diri dengan amal. Baik sholat yang lima waktu, sholat-sholat sunat, membaca Al-Quran, kemudian juga yang lainnya, berzikir dan segala macam, sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan amal. Kemudian juga yang keempat, sibukkan dengan zikir kepada Allah. Karena tadi disebutkan tentang gangguan-gangguan syaitan itu, tetap ada. Tapi disuruh kita untuk berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Jangan tinggalkan zikir, zikir pagi dan sore, jangan tinggalkan itu. Kemudian baca Al-Quran setiap hari di rumah, baca surah Al-Baqarah, insyaAllah syaitan itu akan menyingkir. Kemudian setelah itu, yang juga perlu saya ingatkan kepada ibu, bahwa tantangan ketika kita mengikuti sunnah, itu pasti ada. Syaitan tidak akan senang kita mengikuti sunnah. Mesti akan diganggu, digoda. Baik syaitan itu berupa jin, maupun syaitan berupa manusia. Terus mengganggu kita. Jangankan kita, ada para nabi dan para rasul, itu juga Allah berikan musuh kepada mereka dua, setan dari jenis jin dan setan dari jenis manusia. Anda bisa lihat ayatnya bahwa nabi-nabi dan rasul juga itu diberikan musuh, setan dari jenis jin, setan dari jenis manusia. Allah berfirman di dalam surah Al-An'am di ayat 112, Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh, setan dari jenis manusia dan setan dari jenis jin, yang mereka membisikkan kepada sebagian yang lain dengan perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Kalau seandainya Allah menghendaki mereka tidak akan berbuat demikian, maka tinggalkanlah mereka, biarkan mereka dengan apa yang mereka berdusta atas nama Allah Taala. Jadi begitu juga kita, ketika kita melaksanakan tauhid, melaksanakan sunnah, itu masih ada godaan dari setan, baik jenis jin maupun manusia, itu tetap akan digoda. Ya, kita wajib sabar, dan ini merupakan ujian, cobaan bagi setiap orang-orang yang berjalan di atas Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Setiap orang yang berdakwah di atas dakwah tauhid, mengajak umat kepada tauhid, mesti dimusuhi oleh umat, mesti dimusuhi, setan gak akan senang. Kemudian yang terakhir yang tadi ibu tanyakan, kalau bagaimana kalau umpamanya hijrah, ya kalau memang lingkungannya tidak baik, ibu hijrah, itu lebih baik untuk hijrah daripada kita nanti gak kuat iman kita, kemudian terpengaruh dan kita ikut atau kembali kepada ajaran yang kufur atau syirik atau sesat, kita rugi, rugi dunia, rugi akhirat. Ya hijrah, itu hijrah bersama kaum muslimin. Nabi juga SAW hijrah, para anbiya juga hijrah. Nabi juga SAW ketika memerangi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, setelah mereka itu masuk dalam agama Islam, Nabi suruh mereka hijrah. Hijrah kemana? Ke negeri Islam, itu Madinah An-Nabawiyah. Nabi suruh untuk hijrah. Jadi kita demikian juga, kalau kita tidak merasa aman dan juga diganggu terus dan lingkungan kita tidak baik, disuruh untuk hijrah, disuruh hijrah, dan itu yang terbaik buat kita. Kita juga harus menjaga, menjaga diri kita, menjaga akidah kita, menjaga keluarga kita, menjaga anak kita. Jangan sampai anak kita nanti dengan pergaulan atau sekolahnya kemudian jadi murtad dari agama ini. Rugi kita dunia, rugi akhirat. Itu jawaban saya, wallahu a'lam. Bekerja di tempat non muslim, lihat pekerjaannya, kalau memang pekerjaan yang halal, artinya di pabrik yang halal seperti yang membuat mobil atau yang lainnya, tempat itu halal, dia kerja kepada orang kafir, secara hukum syar'i muamalah dengan orang kafir boleh. Kita bicara hukum asal, muamalah jual beli dengan orang kafir, kerja dengan orang kafir, secara hukum syar'i boleh. Dan itu merupakan hukum yang ada sejak zaman dahulu, dan itu gak dihapus hukum itu. Sahabat juga yang kerja kepada orang kafir, dan juga yang sesudahnya. Jadi kita bicara soal masalah hukum, soal boleh dan tidaknya. Soal bolehnya boleh, seperti kita jual beli, kita punya toko jual beli dengan orang kafir, boleh. Kalau umpamanya kita tidak mau kerja dengan orang kafir, kita mau usaha sendiri, tidak ada masalah. Tapi kita bicara soal hukumnya boleh atau tidak. Kecuali kalau, jangankan orang kafir, orang Islam juga kalau dia menjual di tempat dagangannya atau di pabriknya sesuatu yang haram, tidak boleh kita kerja. Orang Islam semuanya, orang Islam semuanya. Tapi pabriknya pabrik khamr, dari pimpinannya sampai bawahan semua Islam, boleh gak kita kerja? Gak boleh, hukumnya haram. Pabrik khamr, Tidak boleh. Meskipun orang Islam semuanya. Atau bank konvensional, semuanya dari atasnya sampai bawahnya semua sholat lima waktu dan berjenggot semuanya. Tapi bank hukumnya haram, enggak boleh. Atau yang lain. Jadi kita lihat tentang apa yang dilakukan di tempat itu yang dijual. Meskipun dia sholat lima waktu, tapi yang dikerjakan haram. Atau jual rokok, pabrik rokok. Sholat lima waktu rajin. Berjenggot, tidak isbal semua karyawannya. Boleh enggak kerja? Enggak boleh, haram. Rokok haram, kerja di pabrik rokok juga haram hukumnya. Jadi kita lihat tentang masalah ini. Apa yang dijual, apa yang dagangkan. Iya. Betul. Iya. Nah, Ustaz. Nah, orang itu ada dalam pengeluaran dan akan diangkat telepon terakhir untuk misalkan pagian ini. Silakan 0218236543. Halo. Halo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di mana ini? Tahlilan, artinya hukum tahlilan ini artinya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian juga bacaan-bacaan yang lain dan doa bersama-sama itu bisa dilakukan sesudah kematian. Dilakukan sebagian kaum muslimin setelah kematian itu mereka adakan acara tahlilan. Yang mereka lakukan ini dengan bacaan itu dan juga dengan doa sama-sama, ini merupakan ibadah. Kalau ibadah harus kembali kepada apa? Dalil. Maka ditanyakan kepada kiainya atau kepada ustadznya, kepada dai yang mengadakan itu, dalilnya ada atau tidak, baik dalam Quran maupun sunnah. Pernah enggak Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tahlilan ketika istrinya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wa ardhaha meninggal dunia? Enggak ada riwayat. Atau ketika anaknya Nabi meninggal dunia, semua anaknya Nabi SAW meninggal dunia ketika Nabi masih hidup, kecuali Fatimah. Semua anak Nabi meninggal ketika Nabi masih hidup. Semuanya, kecuali Fatimah. Fatimah radhiyallahu anha meninggal 6 bulan sesudah wafatnya Nabi SAW. Nabi tidak pernah mengadakan tahlilan. Atau ketika meninggalnya Hamzah yang Nabi cintai sebagai paman Nabi dan juga saudara sesuatu Nabi ketika perang Uhud, Nabi tidak mengadakan tahlilan. Bagaimana para sahabat banyak yang meninggal dunia, begitu juga ketika meninggalnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada para sahabat mengadakan tahlilan. Berarti ini suatu yang muhdats, yang baru dalam agama. Kalau yang baru berarti bid'ah, dan Nabi sudah ingatkan setiap bid'ah itu sesuatu yang sesat, harus dijauhkan. Jadi bid'ah itu harus dijauhkan, enggak boleh orang kemudian mengamalkan perbuatan bid'ah. Karena Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa min fa warad." Barang siapa mengadakan sesuatu yang berlawanan agama kami yang enggak ada contohnya, tertolak amal itu. Ini riwayat Bukhari Muslim. Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laysa 'alaihi amruna fa waradun." Barang siapa mengamalkan sesuatu amal yang enggak ada contohnya, tertolak. Tertolak. Enggak diterima oleh Allah. Nah, kemudian sikap kita bagaimana terhadap bid'ah? Ya kita wajib menjauhkan bid'ah. Sekarang kalau di keluarga kita mengadakan demikian, enggak boleh kita ikut. Tadi sudah saya jelaskan bahwa enggak ada toleransi terhadap bid'ah, enggak ada toleransi kepada syirik. Kalau sudah bid'ah jelas tinggalkan. Meskipun keluarga yang melakukan, kita hanya wajib mendakwakan dengan cara yang baik kepada mereka, ingatkan mereka, kalau mereka mau alhamdulillah, enggak mau ya sudah, tapi kita enggak boleh ikut acara-acara seperti itu. Dan mesti juga orang berpikir, Nabi enggak contohkan demikian, kan ketika mengadakan tahlil mengeluarkan uang yang sekian banyak. Kalau yang meninggalnya orang fakir, orang miskin bagaimana? Berapa yang harus dikeluarkan sampai mereka minjam uang? Ini kan beruntuknya kezaliman kepada orang-orang yang miskin, yang fakir. Ini enggak ada contoh Nabi. Dia sudah berbuat bid'ah, berbuat zalim kepada orang lain dan yang lainnya lagi. Jadi enggak boleh kita melakukan dan enggak boleh ikut, tapi tetap kita menyampaikan kepada mereka dengan cara yang baik. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Sebelum saya tutup, ada beberapa pertanyaan yang masuk dari jamaah Masjid Nurut Tauhid. Mana yang lebih penting dalam dakwah ini? Apakah dakwah kita kepada keluarga atau dakwah kepada orang lain? Ya, dakwah kepada keluarga yang paling penting. Dakwah itu yang harus kita mulai kepada keluarga. Karena Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, wa anzir ashiratakal aqrabin, ancam keluarga kamu yang terdekat. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, orang beriman jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan dakwah yang diadakan di hotel-hotel dengan bayaran yang mahal? Itu juga menyalahi sunnah Nabi SAW. Enggak boleh dakwah seperti itu. Dakwah kita yang terbaik di masjid untuk seluruh kaum muslimin dan semua kalangan, baik orang kaya maupun orang miskin. Jangan kita khususkan dakwah itu di hotel yang orang bayar, yang bayar 4 juta, 8 juta, yang lain bersaing lagi, gak mau kalah, bayar 15 juta. Kalau uang itu dimanfaatkan buat orang fakir miskin, manfaat. Jangan kita bedakan, dakwah ini untuk semua manusia. Yang terbaik dakwah di masjid untuk semua manusia. Karena dalam dakwah semua sama. Dakwah ini ibadah, nuntut ilmu ibadah, seperti sholat ibadah. Enggak ada dibedakan. Sab pertama orang kaya, sab kedua orang miskin. Enggak ada. Dalam dakwah juga demikian, semua sama. Orang kaya miskin sama, semua dalam dakwah ini. Mereka juga membutuhkan ilmu dan kita juga menyampaikan ilmu kepada mereka. Jangan karena dibayar si ustaz kemudian datang kepada orang-orang kaya, enggak boleh. Ini berat hukumannya bagi dia. Membedakan kepada manusia dan menzalimi orang lain. Orang lain gak bisa ikut, gak bisa mengambil manfaat dari ilmunya. Yang terbaik bagi seorang dai bahwa ilmunya bermanfaat buat semua orang. Dia dakwakan kepada semua orang. Orang miskin, orang kaya sama dalam pandangannya, gak dibedakan oleh dia. Bagi kan Nabi dakwah demikian juga, para sahabat demikian, para ulama salaf juga demikian, dakwah semua sama. Makanya ketika ulama itu diundang ke istana untuk mendakwakan kepada penguasanya, maka para ulama minta antum yang datang, semua yang datang supaya sama dengan masyarakat. Seperti itu para ulama salaf itu, mereka dakwah tidak memilih-milih, bukan hanya orang-orang kaya aja, orang enggak, semua sama dalam dakwah. Dan dakwah ini semua karena Allah, ikhlas karena Allah, bukan mengharapkan sesuatu dari manusia. Saya pikir cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk anda sekalian. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah taufik oleh Allah Ta'ala untuk berpegang teguh kepada Quran wa sunnah Nabi Misalat, dan diberikan kita istiqamah dan jalan yang hak. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.